Oh ya. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu, ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya bila kamu di sisiku. Rasa satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Mas Ade, sini abang, monggo laturan kali kula demriki bang ya. Sesepuhnya morta ya. Mau nyata satu hari tak bertemu hati rasa Rena Kadi mewakili hati dari Abah Hasan Monata berucap banyak terima kasih.